Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn al-Ala Abu Quraib al-Hamadani, kunyahnya Abu Quraib al-Hamadani, namanya Muhammad ibn al-Ala. Dalam Sahih Muslim seringkali disebut dengan kunyahnya, haddatsana Abu Quraib, namanya Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani. Qala haddatsana Abu Usamah, namanya Hammad ibn Usamah. An Buraid ibn Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, Al-Khazin Al-Muslim Al-Amin Alladhi yunfidhu Warubama qal Yu'ti Ma umira bihi Kamilan Muwaffaran Tayyiban bihi nafsuh Fayadfa'uhu Ila alladhi Umira lahu bih Ahadul Mutasaddiqaini. Yang artinya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-khazin, seseorang yang menjaga gudang, yang menjaga harta benda milik orang lain, namanya khazin. Mungkin sekarang security atau mungkin juga orang kepercayaan yang menjaga harta benda orang lain. Al-Muslim, dia seorang Muslim. Al-Amin, dia orang yang terpercaya. Alladhi yunfid, yang memberikan. Warupa maqal, dan beliau mengatakan, yu'ti, memberikan. Ma umira bihi, apa yang diperintahkan kepada dia, kamilan muwaffara, diberikan secara sempurna, secara utuh. Tayyiban bihi nafsuh, dalam keadaan jiwanya nyaman, tenang dengannya. Tidak menggerutu dan semisalnya. Fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bih, kemudian dia serahkan harta itu kepada pihak yang dia diperintahkan untuk memberikan kepadanya. Dia adalah ahadul mutasaddiqain. Ya, khazin seperti ini salah satu dari dua orang yang bersedekah. Artinya dia juga dapat pahala sedekah. Yang punya harta sahibul mal dapat harta sedekah, dapat pahala sedekah dari harta yang diinfakkan. Al-khazin juga dapat pahala sedekah dengan dia melaksanakan perintah sahibul mal. Namun di sini barakallahu fikum, untuk sang khazin ada beberapa persyaratan yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah al-muslim. Kharaja minhu madza? Al-kafir. Keluar daripadanya orang yang kafir. Jadi kalau yang menjaga harta tadi kafir, maka tidak mendapatkan pahala ini. Harus muslim. Yang kedua adalah al-amin. Kharaja minhu man? Al-kha'in. Ketentuan yang kedua, dia adalah al-amin, terpercaya. Maka keluar daripadanya orang yang berkhianat. Maka seorang khazin yang berkhianat dalam tugasnya tidak mendapatkan pahala ini, walaupun dia muslim. Ketentuan yang berikutnya ialah yu'ti ma umira bihi kamilan muwaffara. Dia memberikan apa yang diperintahkan kepadanya, diberikan dengan sempurna utuh. Kharaja minhu madza? Keluar daripadanya ketika dia mengeluarkan tidak utuh, tidak sempurna, alias disunat. Nah, itu termasuk bentuk penipuan atau bentuk pengkhianatan. Jadi dia memberikan seutuhnya, disuruh memberi 10, 10. Nah, berikan kepada dia 5, kasih 5. Utuh, sempurna. Ketika ada seorang khazin yang kemudian mengurangi apa yang diperintahkan kepadanya, maka tidak dapat pahala ini. Kayak 10, dikasih 9. Nah, kasih 5, dikasih 4 atau semisalnya. Tayyib. Ketentuan yang berikutnya adalah tayyiban bihi nafsuh, dalam keadaan dia nyaman jiwanya. Nah, dengan tenang, dengan nyaman, dengan sepenuh hati, dengan senikmat hati, sedikit pun dia tidak menggerutu, tidak gitu bahasanya, menggerutu gitu ya, barakallahu fikum, tayyiban bihi nafsuh. Ketentuan yang terakhir adalah diberikan kepada pihak yang dimaksud, diberikan kepada pihak yang dituju oleh tuannya, fulan, dikasihkan fulan. Wahakadha, baru dia mendapatkan pahala ini. Ahadul mutasaddiqaini. Barakallahu fikum. Kata Al-Hafidh di dalam syarahnya, wahiya quyudun la budda minha. Ya, ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi, quyudun la budda minha. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Bila hilang satu daripadanya, maka dinyatakan tidak dapat pahala yang dimaksud. Hadza wadhih. Namanya. Jadi terkait dengan masalah sedekah, yang dapat pahala banyak. Yang punya harta, sahibul mal, dapat harta dengan apa yang dia usahakan. Ketika istrinya yang mengeluarkan sedekah, dapat pahala dengan sedekahnya. Kemudian sang penjaga harta juga dapat pahala dengan dia ta'awun alal birri wat taqwa. Luar biasa. Hadza wadhih. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ajril mar'ah idza tasaddaqat أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. Ini sama dengan yang di atas. Kita baca saja riwayatnya. Bab pahala seorang wanita إذا تصدقت, bila dia bersedekah, أو أطعمت, atau dia memberi makan orang lain, من بيت زوجها, dari rumah suaminya, غير مفسدة, dengan tanpa merusak harta milik sang suami. Nah, dia juga dapat pahalanya. Qala haddatsana Adam wa Adam ibnu Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah ibnu al-Hajjaj. Qala haddatsana Mansur ibnu al-Mu'tamir wal A'mash. Al-A'mash man? Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. An Abi Wa'il. Man Abu Wa'il? Syaqiq ibnu Salamah. An Masruq. Man Masruq? Masruq ibnu Al-Ajda' Al-Wajmi. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Idza tasaddaqatil mar'atu min baiti zawjiha. Apabila seorang wanita bersedekah dari rumah suaminya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Umar bin Hafs. Umar bin Hafs bin Ghiyath. Kalau awalnya Umar, maka kakeknya namanya Ghiyath. Kalau awalnya Hafs, Hafs ibnu Umar, maka kakeknya namanya Harith. Ada dua orang yang pernah. Umar bin Hafs ibnu Ghiyath. Ada Hafs ibnu Umar ibn al-Harith. Dua-duanya Syekhul Bukhari. Haddathana Umar ibn Hafs ibnu Ghiyath. Qala haddathana Abi. Namanya siapa kan? Hafs ibnu Ghiyath. Qala haddathana al-A'mash. Yang di atas Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad al-Kufi. An Syaqiq bin man? Syaqiq ibnu Salamah. Apa kunyahnya? Abu Wa'il. Yang di atas. Kalau sebelumnya dikatakan Abu Wa'il, sekarang disebut namanya Syaqiq. An Masruq ibnu al-Ajda' al-Wadi'i. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza at'amatil mar'atu min baiti zawjiha." Apabila seorang wanita memberi makan orang lain dari rumah suaminya, "ghaira mufsidatin laha," dengan tanpa merusak harta sang suami, "laha ajruha," maka bagi wanita itu pahala sedekah tadi. Walahu mithluh, dan bagi sang suami semisal pahalanya. Walil khazini mithlu dzalik, dan yang menjaga harta itu juga dapat pahala yang semisal itu pula. Lahu bimaktasaba, bagi sang suami pahala dengan apa yang dia upayakan dari dia mencari ma'isyah. Walaha bimanfaqat, dan istri dapat pahala dengan apa yang dia nafkahkan. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Yahya al-Laythi. Qala akhbarana Jarir bin man ikhwan Jarir bin Hazim. An Mansur ibn al-Mu'tamir. An Syaqiq ibn Salamah Abu Wa'il. An Masruq ibn al-Ajda' al-Wadi'i. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha." Di sini ada lafaz yang berbeda. "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha." Apabila seseorang wanita menginfakkan dari makanan rumahnya. Makanan rumahnya. Ha, kembali pada al-mar'ah. Ghaira mufsidatin, dengan tanpa merusak. Falaha ajruha, bagi dia pahalanya. Walil zawji bimaktasab, dan suami dapat pahala dengan apa yang dia usahakan. Walil khazin mithlu dzalik, dan bagi sang khazin yang menjaga harta juga mendapatkan yang semisal itu. Kali ini terkait dengan masalah sang istri. Kalau terkait dengan masalah istri, ada persyaratannya. Istri mendapatkan pahala sedekah dari sedekah yang dia keluarkan dari harta sang suami dengan beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama ialah seizin sang suami. Ayyakunal infaqu biizni zawjiha. Infaknya, nafkahnya seizin sang suami. Ini wadih. Ya, suami mengizinkan istri untuk berinfak dari harta sang suami. Baik, bagaimana kalau sang istri berinfak dengan tanpa sepengetahuan sang suami? Apakah boleh? Jawabannya boleh dengan syarat, yaitu ghairu mufsidah. Tayyib, wa idza anfaqat bi ghairi idzni zawjiha fayajuzu bi syartin adamul ifsad. Ketika sang istri tersebut, sang perempuan tadi mengeluarkan nafkah, mengeluarkan infak dari harta sang suami dengan tanpa sepengetahuan sang suami, maka boleh dengan syarat tidak merusak harta sang suami. Ada kata-kata ghairu mufsidah, tidak boleh merusak harta sang suami. Jadi dia harus tahu betul kemampuan sang suami. Harta suami yang lebih cuma 50 ribu, ya jangan diinfakkan 100 ribu. Jadi ukur kemampuan sang suami tadi. Taibah. Ini ketentuan yang ada. Dengan seizin suami, izinnya bisa nas langsung suami mengatakan, kamu saya izinkan. Atau dari pengalaman selama ini, dia mengetahui sang suami pasti mengizinkan dia kalau mengeluarkan infak dari harta sang suami. Ketentuannya adalah ghairu mufsidah, tidak boleh merusakkan harta sang suami. Barakallahu fikum. Maka semuanya dapat. Sang istri dapat pahala sedekah yang dia keluarkan. Sang suami dapat pahala dari apa yang dia usahakan. Sang khazin juga dapat pahala dari apa yang dia jaga. Barakallahu. Hadza wadhih. Dari kalimat min baiti zaujiha, dari rumah suaminya, menunjukkan yang namanya bait, rumah itu disandarkan kepada sang suami. Ini menunjukkan ikhwan ayuhar rijal, yang namanya laki-laki ketika menikah harus mempersiapkan rumah bagi istrinya. Dikatakan baiti zaujiha. Rumah siapa? Rumah sang suami. Itu namanya hakus sukna, hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Bisa dibangunkan rumah, bisa dikontrakkan rumah. Yang bayar kontrakan siapa? Sang suami. Barakallahu. Taib. Dalam riwayat yang terakhir disebutkan min ta'ami baitiha. Nisbah kepada siapa ya kan? Sang istri. Tapi setelah itu ada kata-kata walizauji. Ini menunjukkan barakallahu fikum, walaupun rumahnya rumah sang suami, ya, walaupun rumahnya rumah sang suami, istri boleh mengatakan itu rumahku. Tanya sama temennya, sama ummahat, sama akhwat, nanti rumahnya di mana? Itu. Ini rumah siapa? Itu rumahku. Padahal punya siapa ya, Pak? Punya Pak Diem. Punya sang suami. Itu boleh. Itu secara uruf diperbolehkan dan itu biasa barakallahu fikum, dikarenakan suami istri dianggap satu bagian barakallahu fikum. Tapi secara kenyataannya itu rumahnya sang suami. Ini bentuk tanggung jawabnya sang suami dalam rumah tangga barakallahu fikum. Gitu ya. Apakah boleh sang suami tinggal di rumah istri? Jawabannya? Jawabannya? Hah? Boleh. Jawabannya? Apa jawabannya? Boleh gitu aja. Waduh, seneng dong, pleng. Apa jawabannya? Ya? Ya boleh, tapi dengan seridho dan seikhlasnya sang istri. Kalau istrinya enggak ridho, enggak bisa. Ini rumah saya. Kamu menikahi saya, rumahnya mana? Ya wis, kamu kontrakan saja kalau kamu enggak punya rumah. Nah, sebab itu miliknya istri atau milik keluarganya istri. Kamu sebagai laki-laki tidak boleh menggunakan harta istri dengan tanpa seizin dirinya. Harus izin ya. Barakallahu fikum. Jadi minta keridhaannya. Apanya, Dik? Belum saya kontrak, Dik. Enggak ada masalah. Kalau diridhoi, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak ada keridhaan sama sekali, sebagai laki-laki harus bertanggung jawab penuh memberikan as-sukna, hak tempat tinggal bagi sang istri. Naam. Nah, kalau kamu dompleng diisi pertama, mau tahajud, mau poligami, nah kamu tinggal di mana nanti sama istri kedua? Iya, Bang. Eh, loh, dompleng juga. Nah, ya, sudah menempati rumahnya istri yang pertama, nikah yang kedua, dompleng isi yang pertama juga. Waduh, antum taruh di mana ya, Pan? Laki-lakinya antum ini. Antum harus punya harga diri sebagai seorang laki-laki barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Hadza walih. Antum hafalkan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, satu dari Abu Musa al-Asy'ari. Kalau begitu yang dihafal hadisnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tawallu hafizakum.